Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Lihat di halaman 44. Matan yang baru ya, wal aqlu salim. Itu. Nah. Fadal baca ainu. إذا أشير له فقيل له هذا هو القدس. فقد يجيب كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآيات نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا لأسباب النزول المذكورة في التفسير لقولهم إن آية الله Zihari nazalat fi imra'atin mudhaf aus bi imra'ati aus ibni samit wa inna ayatal la'ani wa inna ayatal li'ani nazalat fi amin fi Waimar al-Ajlani au halal Hilal bin Umayyah. Wa inna ayat al-Talalati nazalat fi Jabir bin Abdullah. Wa inna qawlahu wa anikum bainahum bima anzalallahu nazalat fi Bani Qurayza wan-Nadhiri. Wa inna qawlahu wa may yuwallihi yawma idhin dubura nazalat fi badrin wa inna qawlahu shahadatu baynakum idha hadara ahadakum al-maut nazalat fi qadiyyati tamim ad-dari wa adibni bada'in wa qawlu abi ayyubi inna qawlahu wa la tulqu bi aydikum ila tahluka nazalat fina ma'syar al-ansari al-hadithu والنظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآيات مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص وتعم ما وتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيما بحسب اللفظ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعقل السليم, akal yang lurus, akal yang waras, yatafattanu linaw'i kama yatafattanu kama yatafattanu idza ushira lahu ila ila raqibin. Ini akal yang lurus, yang sehat, dia pasti cekatan. Dia pasti yatafattan, dia pasti cekatan. Linaw'i, ya, dengan menyebutkan contoh, kama yatafattanu, sebagaimana akal yang sehat, dia juga yatafattan, dia pasti cekatan, idza ushira lahu, apabila diisyaratkan kepadanya, ila ragibin, kepada sebuah roti, faqila lahu hadza huwal khubz, maka dia pasti berkata, ya inilah roti. Nah, waqad yaji'u katsiran katsiran min hadzal bab qawluhum. Telah terdapat ucapan mereka para ulama banyak sekali di bab ini, hadal ayat nazalat fi kada, ayat ini turun terkait ini, kasus ini, la siyama terutama lagi idza kana al madhkur syakhsan, apalagi jika yang disebutkan tersebut adalah seorang person, kasababi nuzuli al madhkurati fi tafsiri, sebisal asbab nuzul, sebab turunnya ayat tentang tafsir, ya, yang dalam tafsir, ya, di qawlihi, misalkan ucapan mereka, a'inna ayat al-zihar nazalat bimra'ati Aws ibn Samit, ayat zihar, ya, ayat zihar turun terkait istri Aws ibn Samit, ya, wa'inna ayat al-li'an, ayat li'an itu turun terkait dengan Umaymar, ya, nazalat Umaymar al-Ajlani atau Hilal bin Umayyah. Wa inna ayat al-kalalah, sementara ayat kalalah itu terkait turun terkait tentang Jabir bin Abdullah, dan ayat anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya kau memutus perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, ini diturunkan terkait dengan Bani Quraidah dan Bani Nadir. Wa inna qawlahu wa man tuwallihi wa man yuwallihim yawma idin duburah, dan barang siapa yang mundur pada hari itu, itu turun terkait di Badr, dan ayat syahadatu bainikum idza hadara ahadukumul maut, dan apabila salah seorang di antara kalian menghadap kematian, maka dia akan berwasiat, ya, maka hendaklah wasiat disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Ini nazalat fi qadiyati Tamim ad-Dari. Ayat ini turun terkait tentang kasus Tamim ad-Dari dan Adi bin Bada. Wa qalu Abi Ayyub al-Ansari, dan juga perkataan Abu Ayyub al-Ansari terkait ayat fala tumqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Ini nazalat fi fina ma'syara ansar. Ini turun terkait tentang kami kaum ansar. Ya, al hadis dan seterusnya dari hadis tersebut. Wa nadairu hadza katsirun mimma yadhkuruna annahu nazala fi qaumin min al-musyrikin bi Makkah. Dan yang semisal dengan ini sangat banyak. Ya. Yang menerangkan bahwa suatu ayat diturunkan berkenan tentang kaum musyrikin di Mekah. Au fi qaumin min ahli kitab al-yahud wa nasara. Atau turun terkait tentang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, au fi qaumin min al-mu'minin, atau terkait tentang kaum mu'minin. Fal ladina qalu lam yaqsidu anna hukmal ayati mukhtassun bi ulaika al-ayani duna ghairihim. Fa inna hadza la yaquluhu muslimun wa la aqilun 'ala al-itlaq. Kemudian mana? Oh ya. Maka orang-orang yang mengatakan, ya, yang menyatakan bahwasanya ini tidak bermaksud mengkhususkan hukum ayat tertentu pada objek tertentu, pernyataan seperti ini tidak pernah dikemukakan oleh seorang Muslim dan orang yang berakal, ya, secara mutlak. Wanasu, dan meskipun manusia, maksudnya para ulama, wa intana za'u, meskipun mereka berselisih fil labdil ami alwarid ala sababin, terkait lafaz umum, ya, soal lafaz umum yang berkaitan dengan sebab turunnya suatu ayat, hal yakhtassu bisababihi amla, apakah itu dikhususkan, ya, atau tidak dikhususkan dengan sebab ayat tersebut. Falam yakul ahadun min ulama'il muslimin, ya, namun tidak ada seorang pun dari kalangan ulama muslimin yang menyatakan inna umumatil kitabi was sunnah takhtassu bisyakhsi al muayyani, sesungguhnya keumuman Al-Quran dan sunnah itu dikhususkan oleh person tertentu. Wa inna ma ghayatu ma yuqal, ya, namun paling banter mereka menyatakan, ya, innaha takhtassu binaw'i dhalika syakhsi, bahwa ayat itu dikhususkan oleh ragam ini, person tersebut. Fata'ummu ma yusabbihuhu, maka ini mencakup seluruh objek yang menyerupainya. Wala yakunu al-umumu fiha bisababil lafzi, ya, sehingga keumuman Al-Quran dan Sunnah itu tidak sejalan dengan lafadznya. Baik, kita baca syarahnya. Saiful, baca. وهذا القول هو الصحيح أنها تعم ذلك الشخص لأنها تختص بنوع ذلك الشخص أو تعم نوع ذلك الشخص فقط. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فهذا اللفظ عام لكن سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص. فهل نخصصه بذلك الشخص؟ يقول شيخ الإسلام ما أحد قاله من المسلمين، وهل نخصصه بذلك النوع؟ يمكن ذلك إذا علمنا أن العلة والسبب في ذلك النوع لا يتعداه لغيره فإننا نخصصه بذلك النوع. وإذا أخذنا بالعموم في حديث ليس من البر الصيام في السفر، قلنا إن الصيام في السفر ليس من البر، سواء شق على الإنسان أم لم يشق. وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام زحاما مزللا عليه، كأنه قال ليس صومه من البر. وهذا أيضا خطأ على أحد وهذا أيضا خطأ وهذا أيضا خطأ لا أحد يقوله من المسلمين، مثل ما قال شيخ. وإذا قلنا إنه خاص بالنوع قلنا ليس من البر الصيام في السفر في من حاله كحال ذلك الشخص يشك عليه، فإنه ليس من البر أن يصوم في السفر بخلاف من لا يشك. وهذا القول الوسط هو الصواب. نعم، هادي لنجد. وأنه يجب أن يؤدى الحكم الورد على سبب الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع إلى نوع ذلك المعين فقط لا إلى العموم ولا أن يختص بنفس ذلك الشخص وهنا نشير إلى أن إلى أن ربطه بعلته أولى من التعميم لأننا لا احتجنا إلى دليل على التخصيص لكن كأنه من العام الذي أريد به الخصوص وفرق بين قوله ليس من البر وبين قوله البر ألا يصوم لأنه قوله قال ليس من البر فهو من الإثم. Terus farukhsatu Allah musta'an. Farukhsatu la nu'assimin. Allahumma ila taqada fi nafsihi al-istighna'a maf'ul bi an ruhsati Allah lahu fa hadha shay'un akhar fa yakunu fa hadha shay'un akhar. Kenapa akhar? هذا شيء آخر فيكون آثما من هذا الوجه وأما من قال الحمد لله الذي رخص لي لكن أنا قوي ونشيط فهذا خير حسبه. Gak ada persiapan padi ini. Mana bacanya? Persiapan ya. Taib. Kata Syekh Al-Utsaimin, hada qaulus sahih, huwa sahih. Pendapat ini benar. Annaha ta'ulu dzalika syakhs. Ya. Bahwa ayat berlaku secara umum terhadap person atau individu, karena dia juga dikhususkan oleh jenis, oleh beragam person tersebut. Berlaku umum kepada ragam person saja. Contohnya ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minal bir asyamu hisab." Bukan termasuk kebaikan adalah puasa dalam perjalanan. Maka lafaz hadis ini umum, namun sebab turunnya hadis ini itu khusus, ya, binau'in dari satu ragam, khasun bisyakhsi, dan berlaku khusus pada individu tertentu. Fahal nukhasisu bidzalika syakhsi, apakah hadis ini kita khususkan dengan individu pesan tersebut? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya tidak ada seorang muslim pun yang mengatakannya. Apakah kita mengkhususkan ragam tersebut? Ya, ini hal tersebut mungkin saja. Jika kita mengetahui ilah, alasan dan sebab terkait tentang ragam tersebut. Ya, la yata'addahu li ghairihi, agar tidak merambah pada yang lain. Fa innana nukhassisuhu bidzalika naw, maka kita mengkhususkan dengan jenis tersebut. Wa idza akhadna bil umum fi hadis, apabila kita mengacu pada keumuman hadis, laisa minal bir asyamu fi safar, bukan termasuk kebaikan adalah puasa dalam safar, kulna, maka kita katakan kesimpulannya, maka berpuasa dalam safar adalah bukan sebuah kebaikan. Ya, sawa'un syaqqa 'alal insan am lam yasyaqqa, apakah itu berat bagi orang tersebut atau tidak berat. Nah, kalau kita khususkan hadis tersebut pada persen tertentu, maka kita katakan laisa minal birri bi itibari dzalika ar-rajuli alladzi ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziham. Ya. Maka jika kita khususkan hadis tersebut pada individu tertentu, maka kita katakan puasa dalam perjalanan tidak termasuk kebaikan bagi orang yang dilihat oleh Rasulullah SAW dia berada dalam ziham, dalam apa namanya? Hah? Bukan, ziham itu kan sibuk, apa namanya, macet. Ya, ya, dia mudallalan alaih, dia dalam kondisi berat. Ka'annahu qal laisa saumuhu minal bir, maka seolah-olah Nabi bersabda puasanya bukan bagian dari kebajikan. Dan ini juga keliru. Ya, tidak ada seorang pun ulama yang mengemukakan seperti pernyataan Ibnu Taimiyah ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh. Wa idza qulna innahu khasun bin naw', apabila kita nyatakan bahwasanya hadis ini berlaku pada jenis tertentu aja. Ya. Qulna, maka kita katakan bukanlah termasuk dari kebaikan puasa dalam safar bagi orang yang kondisinya seperti kondisi, ya, seperti kondisi orang yang kesulitan. Fa innahu laisa minal bir ayyasuma fi safar bikhilafi man la yashuqqu, bikhilafi man la yashuqqu. Ya. Jadi bukan termasuk kebaikan puasa dalam safar, itu lain halnya dengan orang yang tidak merasa kesulitan. Ya. Hadza huwal qaul wasat, ini pendapat pertengahan. Wa huwa shawab, ini pendapat yang benar. Anna yajibu, ya. Dan namun ini wajib an yu'adda al-hukmu al-waridu ala sababin ila naw'i dzalika al-mu'ayyan faqat la ila al-umum. Ya, hukum yang dikemukakan harus dia merambah dari penyebab tertentu pada ragam objek yang ditentukan saja, tidak berlaku umum, juga tidak berlaku khusus bagi individu itu saja. Ya, wahuna, maka dari sini nusyiru, kita isyaratkan anna rabtahu bi illatihi aula min at-ta'mim. Ya, maka kita memberikan isyarat bahwa mengaitkan hadis ini dengan illah, dengan alasan, itu jauh lebih utama daripada memberlakukan secara umum. Karena kita, kalau kita berlakukan secara umum lah tajajna, maka kita tentu membutuhkan ila dalil ala takhsis. Ya, tentu kita membutuhkan dalil atas pengkhususan. Ya. Lakin namun ka'annahu minal 'am alladhi urida bihi al-khusus. Ya. Ya, namun ini seolah bagian dari dalil umum, yang dikehendaki dari dalil yang umum adalah makna khusus. Ya. Kemudian perbedaan antara sabda Nabi laisa minal bir, tidak termasuk kebaikan, dan juga ucapan al-birru ala yasum, kebaikan itu adalah tidak berpuasa dalam safar. Ya, li'annahu qala, li'annahu qawluhu qala laisa minal bir, fa huwa minal ismi. Ya. Karena sabda Nabi tidak termasuk kebaikan, berarti puasa dalam bersabar termasuk isim dosa. Ya. Sedangkan rukhsah, ya, dispensasi, ya. La nu'assimu man la yaf'alha. Ya. Dispensasi tersebut yang kita tidak anggap berdosa bagi orang yang tidak melakukannya. Allahumma idza taqada fi nafsihi, kecuali jika dia meyakini pada dirinya sendiri itu dia meyakini al-istighna'a an rukhsatillahi lahu hadza syai'un akhar. Selain halnya jika diri dia yakin tidak, dia meyakini tidak membutuhkan dispensasi Allah yang diberikan padanya, ini perkara lain lagi. Ya, fayakunu aziman min hadzal wajhi. Maka dia berdosa dari sisi yang ini. Dia enggak butuh kepada rukhsah Allah. Ya. Amma man qala, adapun orang yang berkata alhamdulillahilladzi rakhasali lakin ana aqwi wa nasyid. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keringanan, dispensasi bagiku. Tapi saya masih kuat dan bersemangat. Ya, fahada ghair. Maka ini pernyataan ini lain lagi hukumnya. Baik. Nah, bisa dipahami sini? Nah, sekarang kita masuk lagi ke pernyataan Ibnu Taimiyah. Wal ayatu allati nazala allati laha sababun. Tafadhal. Ya, Iqbal. كانت أمرا ونحيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه نعم يمينه وما هيج وآثرها. طيب perhatikan. Wal ayat, suatu ayat allati laha sababun muayyanun, yang memiliki sebab tertentu. Jika ayat tersebut berupa perintah atau larangan, fa inna fahiya mutanawilatun lidzalika syakhsi wa lighairihi biman kana bimanzilatihi. Maka ayat ini mencakup individu tersebut atau orang lain yang selevel, sederajat dengannya. Wa in kanat khabaran, namun jika ayat tersebut berupa kabar, informasi dari Allah, pujian atau celaan, maka ayat ini mencakup individu tersebut atau yang sederajat dengannya. Wa ma'rifatu sababi nuzul, dan mengetahui asbabun nuzul, ini yu'inu, sangat membantu ala fahmil ayat, untuk memahami suatu ayat. Karena pengetahuan terhadap asbabun nuzul, maka hal ini akan mewariskan, menghasilkan ilmu, ya, tentang akibat, bisbil musabab, tentang akibat. Oleh karena itu pendapat yang paling sahih dari para ahli fikih, para fuqaha, ya, bahwa ketika apa yang anahu idalam yu'raf manawahu, apabila tidak diketahui apa yang diniatkan oleh orang yang bersumpah al-halif, ruji'a ila sababi yaminihi. Ya, tidak diketahui niat dari pesumpah, maka itu dikembalikan kepada sebab sumpahnya dan apa yang menggerakkan dan memotivasi dia. Ya. Ya, kita baca isyarahnya. Lanjut Iqbal. Bina'an ala anna ar-rajula alladhi ma'aha ajnabiyyun thumma tabayyana annahu akhuha fa innaha la tutlaqu li annahu ka'annahu qala anta tariqun li annaka sahibatay anti tariqun anta tariqun. Mana ceritanya Iqbal? Iqbal kalau nikah mau dicerai istrinya. Anti tarik. Li annaki sahibatay rajulan ajnabiyyan wa kadhalika aidan al-harifu law qala wallahi la azuru fulana li annahu qila lahu inna rajula fasiqun thumma tabayyana lahu annahu laysa bifasiqin fa innahu la ba'sa an yazuru li anna sababa fi halfihi hadha annahu rajulun fasiq thumma tabayyana lahu ba'da dhalik annahu laysa bifasiqin fa idza zaru fa innahu la yahnasu li anna sababa qal mashruuti fa ka'annahu qala wallahi la azuruhu li annahu fasiqun fa yakunu hadha as-sababu ka annahu mashruutun bihadza la yukaffiru li annahu zala hukm al-yamini falaw qala wallahi la azuruhu bina'an ala annahu fasiqun fatabayyana annahu laysa bifasiqin fahadha yazuruhu wa la shay'a alayhi li anna al-yamina in hallat fatabayyana annaha ghayru muradatin wa hadhihi qa'idatun tanfa'uka fi bab al-ayman ayman sufa wa bi bab at-talaqi anna ma buniya 'ala sababin fa tabayyana zawal sababi fala hukma lahu. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, kadzalik demikian pula di dalam yu'rab nawahu al-mutalliqu ruji'a ila sababit talaq. Begitu pula apabila niat yang di orang-orang yang mentalak itu tidak diketahui, maka ia dikembalikan kepada sebab talak tadi. Permasalahan law anna rajulan ra'a ma'a imra'atihi syakhsan fa dhannahu an ajnabiyyan. Misal seorang pria melihat istrinya bersama laki-laki lain yang ia duga laki-laki lain tersebut adalah ajnabi, pria asing bagi istrinya, bukan mahram istrinya. Faqala laha anti talik. Maka pria ini berkata pada istrinya, kamu saya talak. Kenapa? Karena kamu berduaan sama cowok. Anti talik. Enggak tahu. Ya, bina'an ala anna rajula alladhi ma'aha ajnabi. Hal ini berdasarkan cowok yang ada sama peristrinya tadi dia sangka adalah ajnabi. Summa tabayyana annahu akhuha. Kemudian jelas ternyata cowok itu adalah abang atau adik laki-laki dari sang istri tadi. Fa innaha la taqab. Maka istrinya tadi tidak tertarik. Ngerti enggak di sini? Paham. Ya. Li'annahu ka'anna muqal, karena dia seperti orang berkata anti talik li'annaki sahabati. Rajulan ajnabiyyan. Kamu tertarik karena kamu berduaan sama cowok lain, seolah-olah begitu. Ya, wa kadzalika aidan al-halif, law qala wallahi la azura fulanan. Demikian pula ucapan orang yang bersumpah ketika dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan mengunjungi si fulan. Ya, karena dikatakan kepadanya si fulan itu fasik. Kemudian jelas bagi dia bahwasanya si fulan enggak fasik. Maka enggak apa-apa dia mengunjungi si fulan. Kenapa? Karena sebab dalam bersumpah dia bahwasanya si fulan ini fasik. Kemudian jelas bagi dia ternyata si fulan enggak puasa. Fa idza zarahu fa innahu la yahlas. Apabila si fulan mengunjungi dia, apabila dia mengunjungi si fulan, dia tidak dianggap melanggar sumpah. Ya. Ya. Tidak dianggap melanggar sumpah. Kalau melanggar sumpah kemarin apa? Konsekuensinya? Memberi makan 10 orang miskin. Memberi pakaian satu mut. Pakaian, pakaian syukuran bisa sholat. Mereka kan seorang budak atau puasa 3 hari itu. Ya. Kenapa? Karena sabab itu seperti masyrut, seperti yang dipersyaratkan. Fakannahu maka seolah-olah dia berkata demi Allah la azuruhu li annahu fasik. Maka seolah-olah demi Allah saya tidak akan mengunjunginya karena dia fasik. Ya, fa yakunu hadha sababu kaannahu masyrutun. Maka ya, sebab ini seperti objek yang dipersyaratkan. Ya. Wa bihadza la yukaffiru. Oleh karena itulah dia tidak diberikan kafarah. Karena usaha hukumnya, karena hukum sumpahnya hilang. Ya. Seandainya dia berkata wallahi la azuruhu binaan ala annahu fasik. Demi Allah saya tidak akan mengunjunginya karena orang ini fasik. Kemudian jelas bagi dia bahwasanya orang itu enggak fasik. Hada yazuruhu ala syai' alaihi. Kemudian dia silakan mengunjungi orang tersebut dan enggak ada apa-apa buat dia. Artinya enggak ada kafarat. Karena yamin ya, nah. Inhalat karena sumpahnya batal. Ya, fatabayyana annahu ghairu muradatin. Dan terjelas bahwasanya hal itulah bukan yang dimaksud. Ini adalah kaidah yang bermanfaat ya. Bagi Anda dalam bab iman, dalam bab sumpah. Ya. Dan juga dalam bab para wa annahu ma buniya ala sababin, bahwa sesuatu yang dibangun di atas suatu sebab, maka tatkala jelas hilang sebabnya, maka tidak ada hukum baginya. Rizki. Kalau syarif, lakin lau qala al-halifu ana nawaitu wallahi la azuru fulan mutlaqan la azuruhu li syakhsihi sawa kun kana fasikun am adlan fa idza zarahu hanatha li annana huna alimna muradahu. Walqa'idatu fi dalika anna kulla lafdin buniya ala sababin fatabayyana intifa'u dalika sababa fa innahu la hukma lahu. Fatabayyana intifa'u dalika sababi fa innahu la hukma lahu. Wal musabbabu wal ayatu nazilatu awil hadithul waridu. Famathalan sababu nuzuli ayatil li'ani qadhafa halal qadhfu hilal qadhafni si hilal qadhfu hilal bin umayyah zawjatahu syarid ibni sahma fa'adha wa sababu wa nusababu alladhi hasurani berikutnya lakin law qalu al halif ana nawaitu wallah la azuru fulanan mutlaqan. Ya. Ya, namun kalau seandainya orang yang bersumpah berkata demi Allah saya tidak akan mengunjungi si fulan secara mutlak, saya tidak akan mengunjunginya karena kepribadian dia, apakah dia fasik atau adil. Fa idza zarahu hanasa. Nah, ternyata kalau dia mengunjunginya berarti dia dianggap melanggar sumpah. Li annana huna alimna muradahu. Karena di sini kita mengetahui ya, niatnya. Ya. Maka kaidah dalam hal ini anna kulla lafdin buniya ala sababin fatabayyana intifa'u dzalikal sababi fa innahu la hukma lahu. Setiap lafaz redaksi yang didasarkan atau yang berdasarkan pada satu penyebab, lalu ternyata penyebab tersebut hilang, maka tidak dikenai hukum, tidak ada hukum baginya. Artinya sini, nah, wal musabbabu, ya sekarang akibat musabbab. Akibat dalam ayat yang turun ini atau hadis ya, yang dikemukakan contohnya sebab nuzul ayat li'an ialah tuduhan Hilal bin Umayyah terhadap istrinya ya, tuduhan dengan ya, Syuraik bin Sahma. Jadi Hilal bin Umayyah menuduh istrinya ada main sama Syuraik bin Sahma. Hada huwa sabab. Inilah sebabnya. Ya. Wal musabbab akibatnya alladhi hasala min aji hada sabab, yang ditimbulkan dari sebab turunnya ayat tersebut, wa nuzulul ayat adalah turunnya ayat ini. Ya. Fa wurudul hadis, maka sebab turunnya hadis wa nuzulul ayat atau sebab turunnya ayat hada huwal musabbab merupakan akibat. Fal ayatu awal hadisu ada ayat atau hadis qad yakunu maknaha khafiyan illa idza arafta sababa nuzul. Terkadang maknanya masih samar kecuali jika arafta atau kita baca aja urifat aja. Ila urifat sababun nuzul, sababunya naibul fa'il, itu lebih bagus kayaknya. Atau juga boleh baca arafta sababun nuzul. Nah, taib, lanjut lagi antum baca. Faqaluhun nazalat hadhil ayatu fikada yuradu bihi taratan annahu sababun nuzuli wa yuradu bihi taratan anna hadha dakhilu fil ayati wa illam yakun sababu asyarhu al-muallifu rahimahullahu ta'ala daiman yastatriku fi muhammadati fahuna istatroda lita'biri an sababin nuzuli wa huwa salah satu adwa'in fatarotan yakun hasolah kada wa kada fa'anzalullahu kada watarotan yakul sababun nuzul ayatil sababun nuzul ayati al-fulaniyatu kada wa kada watarotan yakulu nazarat hadhil ayatu fi kada wa kada fahadihi thalathu siyagin. Taib, misal anna hadha sababun nuzuli. Hadanya itu isim anna. Paham? Sababu khobarnya. Terus wa amma qawluhu kana kada wa kada fa anzalallahu fa hiya dhahiratun aidan wa laysat bi sharihatin dhahiratun fi anna hadha sababun nuzuli li anna hamlal fa'i fi misli hadha ta'biri ala sababiyati awla min hamlihi ala al-adfil mujarradi wa tartibi fayakunu dhuhiruha anna hadihil hadisati anna hadihil hadisata sababun nuzuli al-thalithu ayyakula nazalat hadihil ayatu fi kada fahadihi fiha fiha ihtimalun mutasawwid tarfaini baina ayyakuna al-muradu anna hadhihi al-ayata ma'naha kada wa kada fayakunu tafsiran lil ma'na wa baina ayyakuna dhalika dhikran bisababi nuzuli fa'ala al-ihtimali al-awla awwali fa'ala al-ihtimali al-awwali takunu fi lidzarfiyati wa dzarfu huna ma'nawiyun wa'ala al-ihtimali tsani takunu fi bisababiyati ay bisababin kada wa kada wa fi ma'rufun annaha takunu bisababiyati wa misalu dhalika dakhalat imra'atun nari dakhalat imra'atun nara dakhalat imra'atun nara fi harratin fi harratin habasatha fi bimakna bisababin balisal makna annaha dakhalat fi jawfiyah walhasilu annal ibaratil lati yu'abbaru biha an asbabin nuzuli tanqasimu talasata aqsamin sharihatun wa dhahiratun wa muhtamilatun fasih wa tus sharihatu ayyakula sababun nuzulil ayati kada wa kada wa dhahiratu kana kada fa nazalat wal muhtamilatu nazalat fi kada. Terus lanjut, walihada yakulul al-alafu al-mu'alif, itu salah itu, harusnya mu'alif. Walihada yakulul mu'alifu rahimahullah ta'ala wa qawluhum nazalat hadhil ayatu fi kada yuradu bihi taratan annahum sababun nuzuli wa yuradu bihi taratan anna hada dakhilun fil ayati wa illam yakunil sabab takunis sabab. Baik, dari mana baca? Dari qauluhum ya. Ya, pernyataan mereka yang menyatakan ayat ini turun terkait kasus ini dan itu, yang dimaksudkan terkadang dengannya sebab turunnya ayat, yang dimaksud terkadang dengannya bahwasanya anahada dakhirun fil ayat, bahwasanya itu masuk dalam cakupan ayat. Wa illam yakun as-sabab, walaupun itu bukan sebabnya. Mu'alif di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia daiman, dia selalu yastatridu fi mu'allafatihi, menyampaikan dalam karya-karya beliau. Fahuna, maka di sini pun istatra dari ta'bir, beliau menyampaikan ta'bir redaksi an sababin nuzul, tentang asbab nuzul, yaitu ada tiga macam. Ya. Atau rata yaqul, terkadang beliau menyatakan hasolat kada wa kada, telah terjadi demikian dan demikian. Fa anzalallahu kada, maka Allah menurunkan ayat ini. Kalau tanya pun terkadang beliau menyatakan sabab nuzulil ayat, sebab turunnya ayat ini al-muladiyah tentang simpulan adalah kada wa kada, begini begitu. Atau tanya pun terkadang beliau menyatakan nazalat hadhil ayatu fi kada wa kada. Ya, ayat ini turun tentang ini dan itu. Jadi semuanya ada salah satu siyakin, ada tiga sigoh, tiga redaksi. Ya. Lalu amma qauluhum, adapun pernyataan beliau sababun nuzulil ayat kada, sebab turunnya ayat ini begini begitu, fa hiya sharihatun fi afi anna hadha sababun nuzul, maka ini redaksi yang tegas jelas bahwasanya itu adalah sebab turunnya ayat. Kemudian pernyataan beliau kana kada wa kada fa anzalallah, telah terjadi begini begitu, maka Allah menurunkan ayat. Wahia zahirat zahiratun aidan, ayat ini juga zahirnya demikian jelas. Laisat bisarihatin, namun tidak gamblang. Ya, zahirah dia nampak fi anna hadza sababun nuzul. Ya, jelasnya bahwasanya ayat ini menunjukkan sababun nuzul. Li'annaha hamlul fa'i fi mithli hadza at-ta'biri 'ala sababiyyati awla min hamlihi 'ala al-athfi al-mujarradi wa at-tartibi. Ya, sebab makna sebab akibat pada huruf fa, ya, kada kana kana kaza wa kada fa anzala fa, itu fa-nya itu fa anzala fa sababiyah gitu ya. Sebab membawa huruf fa di contoh ungkapan ini kita bawa kepada sababiyah, itu aula lebih utama daripada kita bawa huruf fa tersebut kepada huruf atop saja dan tertib, ya, huruf atop aja, ya, fayakunu zahiruha, maka berdasarkan zahirnya di sini anna hadhil hadisah, bahwasanya kejadian ini sababun nuzul, adalah sebab turunnya ayat. Bisa dipahami sini? Ya. Kana kada wa kada, telah terjadi begini begitu. Fa anzala fa, fa sababnya. Maka Allah turunkan ayat. Asalis yang ketiga. Ayakula nazalat hadil ayatu fi kada fa hadhihi fiha ihtimalun mustawiyun at-tarfain. Ini turun berkait tentang kejadian begini begitu. Maka ini memiliki dua kemungkinan pengertian yang sama. Baina yakuna al-muradu anna hadhihi al-ayata ma'naha kada wa kada fa yakunu tafsiran lil makna. Pertama, bisa jadi maksud ayat ini bermakna begini begitu demikian sehingga pernyataan ini berfungsi sebagai tafsir makna ayat tersebut. Wa baina yakuna dhalika dzikran li sababi nuzul. Yang kedua, pernyataan ini merupakan asbabun nuzul. Nah, ya, mana lagi tadi? Fa'ala al-ihtimal al-awwal takunu fi ad-dharfiyah. Maka berdasarkan kemungkinan yang pertama, maka fi di sini maknanya adalah dharfiyah, keterangan tempat. Wa dharfu huna ma'nawihi, tapi dharfnya di sini, keterangan tempatnya di sini maknawi, bersifat maknawi. Walal ihtimal tsani, dan berdasarkan keterangan yang kedua, kemungkinan yang kedua, takunu fi lisababiyah. Huruf fi itu bermakna sababiyah, sebab akibat aja. Ya. Ai bisa babi kada wa kada. Nah, yaitu sebab ini dan itu. Fi ma'rufun annaha takunu lisababiyah. Tapi juga ma'ruf, ya, diketahui bahwa dia maknanya adalah sababiyah, sebab akibat. Semisal dakhalatin dram imra'atun nara, seorang perempuan masuk neraka, fi harratin sebab seekor kucing, habasatha, yang dia kurung, fi bimakna bisababin. Fi maknanya di sana sebab. Walaisal makna, bukan maknanya annaha dakhalat fi jawfiha. Ya, perempuan itu masuk ke dalam perut kucing tadi, bukan. Ya. Perempuan masuk neraka fi harrah, ke dalam perut kucing gitu. Ibar, tapi karena sebab seekor kucing. Ya. Walah hasil, maka kesimpulannya annal ibarati allati yu'abbiru biha an asbabin nuzul tanqasimu salah setaksa. Jadi kesimpulannya, redaksi yang digunakan untuk mengungkapkan asbabun nuzul itu ada tiga macam. Ada yang sharih, ada yang zahir, ada yang muhtamil. Yang sharih gamblang, zahir jelas, muhtamil ada kemungkinan yang lain. Nah, sikotu as-sariha ayaku, sikoh yang sariha itu gimana? Yang gamblang, sebab menuzul ayati kada wa kada, sebab turunnya ayat ini begini begitu. Wadahir kana kada nazal fa nazalat, telah terjadi begini maka turunlah ayat, sebab. Ya. Nah, sedangkan yang muhtamil, yang muhtamilah gimana? Nazalat fi kada. Ayat itu turun tentang demikian. Nah, ini. Walihada, oleh karena itu yaqulu al-muallifu rahimahullah taala, oleh karena itu Ibnu Taimiyah muallif menyatakan wa qauluhum nazalat hadhil ayah fi kada yuradu bihi taratan annahu sababun nuzuli. Pernyataan mereka yang menyatakan bahwa ayat ini turun terkait tentang ini dan itu, ini ya, yang dimaksud dengannya adalah terkadang sebab turunnya ayat. Yuradu bi taratan anna hada dakhilun fil ayah. Ya, terkadang juga dia merupakan ya penjelasan dari ayat tersebut. Wa illam yakun as-sabab. Meskipun dia bukan asbabun nuzul. Nah, masih bisa dibaca lagi. Jam berapa sekarang? Jadi kita gitu. Sabit. Mana sih? Mana untuk baca hal yajri? Hal yajri. Majrur musnad. يدخله في المسند وأكثر المسانيد على هذه الإله كمسند أحمد وغيره كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزل عقبه يدخلون مثل هذا في المسند. نعم. Perhatikan. قد تنازع العلماء في قول الصاحب. نزلت هذه الآية في كذا. Ya, para ulama terkadang mereka berselisih pendapat tentang ucapan orang yang menyatakan, ulama yang lain yang menyatakan ayat ini turun fi kada, ya, terkait ini dan itu. Hal yajri majral musnad kama law dhakara sabab alladhi unzilat li ajlihi. Ya. Apakah berlaku pemberlakuan musnad? Di halnya pernyataan tentang sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Aw yajri majra tafsir minhu alladhi laysa bi musnad. Atau apakah berlaku sebagai tafsir yang tentunya bukan musnad? Maka Bukhari memasukkannya ke dalam musnad. Dan selain beliau tidak memasukkannya ke dalam musnad. Ya. Nah, aktsarul masanid, mayoritas musnad-musnad ya ala hadal istilah, menurut istilah ini, semisal Imam Ahmad dan yang lainnya, bi khilafi ma idza dzakara sababan nazalat akibahu. Ini lain halnya jika menyebutkan sebab turunnya ayat setelah itu. Wa innahum kulluhum yadkhiluna misla hada fil musnad, maka mereka semua mengkategorikan atau memasukkan penyebab seperti ini dalam musnad. Nama kitab sebabnya. Musnad itu nama kitab yang berdasarkan alfa apa abjad. Ya, Hamzah, Abu Hurairah semua, huruf Ain, Aisyah, Abbas dan seterusnya. Lanjut Sabit. Ajraina musnadi sura maknahu anna al-amra hadasa anna al-amra hadasa fi ahdi rasuli sallallahu alaihi wasallam anzalat ayatu tafsiran lahu aw bayanan li hukmihi wa amma idza ja'alnahu laysa jariyan majri al-musnadi sura zalika tafsiran majra al-musnad bukan majri majra sura zalika tafsiran minhu bil ayati wa qad yakunu sawaban wa qad yukhalifu ghayruhu. Nah ya pernyataan sahabat yang menyatakan ayat ini turun terkait ini dan itu. Ya, idza ajrainahu majral musnad, jika kita menggunakannya sebagai musnad, sara maknahu annal amru hadatsa. Maka jadilah maknanya bahwa perkara tersebut telah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ya. Pada zalat al-ayatu tafsiran lahu, maka ayat ini turun sebagai tafsir dari peristiwa tersebut. Au bayanan li hukmihi, atau sebagai penjelas bagi hukum hukumnya. Amma idza ja'alnahu laysa jariyan majrul musnad, adapun apabila kita menjadikannya itu bukan pemberlakuan musnad, sara dzalika tafsiran minhu lil ayat, maka itu hanya menjadi tafsir dari ayat. Wa qad yakunu sawaban wa qad yukhalifuhu ghayruhu, terkadang tafsir seperti ini benar namun tidak sedikit yang bertentangan dengan tafsir yang lain. Cukup dulu kali ya. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.